Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita ulang sedikit mengenai akidah yang Allah telah patrikan ke kalbu setiap hamba, itu akidah yang fitrah, di mana musannif menyatakan fa ulima anna tauhidal matluba wa tauhidul ilahiyah alladhi yatadammanu tauhida ar-rububiyyati. Qala ta'ala akim wajhaka lilladina hanifa wa akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalikad dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun ila qawlihi idahum la idahum yaqnatun. Wa qala ta'ala afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih wa la yuqal inna ma'nahu yuladu sadajan la ya'rifu tauhidan wala syirkan kama qalahu ba'duhum lima talawna wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla khalaqtu ibadi hunafa'a fa ajal ya fajtalathum asyayatinu alhaditha wa bil hadithi almutaqaddim ma yadullu ala dhalika haitsu qala yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani wa lam yaqul aw yuslima wa yuslimani wa fi riwayatin yuladu ala al-millah wa fil ukhra ala hadhihi al-millah. Naam. Ya. Padri tafadhal baca. Ini lanjutannya ya berarti ya, biar kita paham kronologis dari pemaparan Ibnu Abil Is di sini bahwa tauhid rububiyah itu adalah sesuatu yang fitrah yang Allah sudah tanamkan, patrikan ke kalbu setiap hamba. Ya, ke kalbu setiap hamba. Dibawakan oleh beliau beberapa dalil dan argumentasi baik dari Al-Quran dan Sunnah maupun secara rasionalis. Maka sekarang beliau berkata wahada alladhi akhbara bihi, ini terkait tentang hadis ya, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Tafadhal Pak Adri. Qala syarif rahimahullah wa hadha alladhi akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa alladhi tashhadul adillatul aqliyatu bisidqihi minha an yuqala la raiba anna al-insana qad yahsul lahu min al-i'tiqadati wal-iradati ma yakunu haqqan wa ta'ala ma yakunu batilan wa huwa hassasun mutaharrikatun bil-iradati wa labudda lahu min ahadihima wa labudda lahu min marajjihin lihadihima wa na'lamu annahu إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفئ وأن يكذب ويتضرر قال بفطرته إلى أن يصدق وينتفئ وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع بوجود الصانع الإيمان به و ada waunya enggak هو الحق ah فحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع terus صانع lah ada waw atofnya enggak? Harus ada waw atof. Nah, kasih waw atof, kemudian iman ma'tuf ke al-i'tiraf. Ya, ma'tuf ala al-marfu' marfu'un mislu. Al-i'tirafu bi wujudi shani'i al-imanu bihi wal imanu bihi wal imanu bihi wal haqqu aw naqiduhu wa thani fasidun qata'an. Fa ta'ayyana al-awwalu fa wajaba an yakuna fil fitrati ma yaqtadi ma'rifata shani'i wal imani bihi wal imana ma'tuf ke ma'rifah wal imana bihi wa ba'da dhalika imma an yakuna fi fitratihi mahabbatuhu an mahabbatuhu anfa'u anfa'a khabar takun mahabbatuhu anfa'a lil abdi aw la wa thani fasidun qat'an fa wajaba an yakuna fi fitratihi mahabbatu ma yanfa'u. Nah. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala, wa hadha alladhi akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adillah, beberapa dalil yang ma'rifatul khaliq, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur alam semesta, itu adalah ma'rifatun fitriyatun. Ma'rifah yang sudah fitrah. Yang semua manusia akan mampu mengetahuinya dengan fitrahnya. Hatta Fir'aun. Fir'aun kan cuma gaya-gaya aja dia. Ya, siapapun yang membangkang, yang mengingkari bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, mereka pun sebenarnya di fitrahnya itu mengakui, mengetahui. Nah, ini yang dinyatakan oleh kaum mutakallimin. Kemudian huwallazi tashhadu al-adillatu al-aqliyah bisidqihi. Ini pula lah yang dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil dengan mengedepankan rasionalis berpikir, inilah yang disaksikan oleh dalil-dalil aqliyah akan kebenarannya. Min hadi antaranya ayu qala la raiba annal insan qad yahsulu lahu minal i'tiqadat wal iradat ma yakunu haqqan. Kata beliau, ya, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwa manusia terkadang dia memiliki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan iradat, keinginan-keinginan ma yakunu haqqan wa taratan ma yakunu batilan. Yang terkadang kehendak atau keinginan itu batil, terkadang hak, terkadang benar, terkadang batil. Wa huwa hassasun mutaharrikun bil irada. Dan ia pun merasakan, peka, ya, mutaharrikun, ya, bergerak dengan irada, dengan kehendaknya. Fala budalahu min ahadihima. Maka mestilah dia di situ berjalan dengan salah satu dari keduanya, walaupu dalahu min murajjihin li ahadihima. Maka mestilah ada yang menguatkan dari salah satu dari keduanya. Wa na'lamu annahu idza urida qul 'ala kulli insanin 'ala kulli ahadin ayusaddiqu wa yamtani'a aw an yukadziba wa yatadarrara ma la bi fitratihi ila ayusaddiqu wa yantafi'. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa apabila kita tawarkan, apabila ditawarkan kepada setiap person, setiap orang, apakah dia ingin, apa namanya, mau membenarkan, tapi mengambil manfaat, atau dia mau mendustakan, atau dia mau apa namanya, ya tadarrar, ya, membahayakan, maka mala bi fitratihi, maka seorang tadi akan dia akan condong atau cenderung dengan kefitrahannya ila ayusaddiqa, untuk membenarkan, wa yantafi', dan mengambil manfaat dari dalil-dalil yang menerangkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin, maka kalau begitu, fal i'tirafu bi wujud sani', maka mengakui akan adanya sang pencipta, ya, wal imanu bihi, dan mengimaninya, wal haqqu au nakiduhu, inilah yang hak, ya, atau kebalikannya. Wasani, yang kedua, fasidun qat'an. Ya, yang kedua yaitu yang fasid secara pasti, maka fata'ayyana al-awwal, maka pastilah yang awal. Yang kedua ini, ya, yang pertama apa namanya, mengimaninya, dinilai yang hak atau nakiduhu, atau kebalikannya. Atau kebalikannya yaitu tidak mau mengimaninya, tidak mau mengakuinya akan ada wujud sang khalik, sang sani, dan mengimaninya. Maka yang kedua ini yang fasid secara qat'an. Maka jelaslah yang awal, fa wajaba ayyakuna fil fitrati ma yaqtadi ma'rifatas sani. Maka pastilah, ya, pastilah atau wajiblah pada fitrah yang di situ menuntut untuk mengenal sang pencipta dan mengimaninya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, imma an takuna mahabbatuhu an fa'alil abdi aula. Nah, setelah itu maka kecintaannya, kecintaan Allah, apakah itu bermanfaat untuk hamba atau tidak. Wa tsani fasidun qat'an. Yang kedua ini fasid secara pasti bahwa wajaba an yakuna fi fitratihi mahabbatuhu ma yanfa'uhu. Maka mestilah pada fitrahnya kecintaan dia kepada apa yang bermanfaat untuknya. Ini sampai sini sudah dipahami ya. Maknanya kita akan terangkan sedikit. Jadi di sini ya, di paragraf ini Syekh memaparkan dalil-dalil bahwa fitrah ya, bahwasanya dalil-dalil tentang rububiyah Allah ya, bahwa ini semua ini adalah ma'rifah ma'rifatul khaliq, Allah langsung mencipta, itu adalah ma'rifah fitriyah yang akan mampu dijangkau oleh manusia ya, akan mampu dijangkau oleh makhluk dengan fitrahnya. Maka pastilah manusia itu akan terbetik di kalbunya ya ikhwan. Di kalbunya ya dengan dan iradatnya bahwasanya ada di muka di alam jagat raya ini adanya sang pencipta. Pastilah terbetik. Ya kalaupun dia berubah menjadi ateis, dia berubah menjadi mengingkar itu setelah dia memasuki fase-fase hitam dalam kehidupannya. Ya. Dikelilingi oleh syaitan, dikelilingi oleh ya, orang-orang yang buruk ya, sehingga dia akhirnya ingkar. Nah, secara fitrah tidak demikian. Ya. Karena dia akan pasti memikirkan bahwa makhluk mestilah pada ada sang pencipta, ada yang menciptakan makhluk tersebut. Ya. Maka sang pencipta yang menciptakan itu tersebut pastilah satu. Dia pasti akan menyatakan demikian. Dia akan ya mengatakan demikian, maka intafa'a bihadzal i'tiraf kullu aqilin. Maka setiap orang yang berakal akan mengambil manfaat dari pengakuan dia ini. Pengakuan bahwa Allah adalah sang pencipta. Nah, apabila sudah terbetik di kalbu dia bahwa pasti ini Allah yang menciptakan. Nah, ini akan bermanfaat bagi orang yang berakal. Maka dia akan memikirkan natijahnya, akhirnya itu apa? Ya. Maka ya, natijah dia, natijah berpikir dia, hasil berpikir dia apakah itu hak atau batil? Ya. Nah, kalau itu ternyata hak, maka hasil dari berpikir dia itu akan berpengaruh. Akan berpengaruh kepada ketundukan dia kepada Sang Khalik. Tapi kalau hasil berpikir dia itu batil, maka itu akan memberikan mudarat kepada diri sendiri, yaitu dia akan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari beliau di sini. Bisa dipahami enggak sini? Ya. Siapa yang menciptakan Allah lagi? Nah. Ya. Ini tadi yang dikatakan oleh beliau mana? Mahabbatuhu anfa'a, bukan mahabbah Allah ya, mahabbah sang hamba tadi, akhwan. Baik, berikutnya. Fadal. Ya, Jumakir. وقدر عليه المعارض فالمقتدي السالم عن Fa'ulima anna al-fitrata as-salimata idza lam yahsul laha ma yufsiduha kanat mufirratan lis-sani'i 'amilatan lahu. Nah. Kemudian kata beliau dari mana tadi dimakin? Ya, maka diantaranya ialah annahu maqturun ala jalbil manafi. Ya. Nah, bahwasanya hal tersebut akan maqtur. Minha annahu maqtur, itu sudah difitrahkan. Ini dalil akli. Dalil akli bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kepada para hamba untuk mengenalnya. Fitratullahi allazi fatarat nasa 'alaiha. Nah, kata beliau di antaranya bahwasanya hal ini sudah maqtur difitrahkan oleh Allah kepada hamba agar hamba ala jalbil manafi, untuk mengambil manfaat. Wadaf il madari bihasabihi, dan menolak mudarat sesuai dengan perhitungan dia sendiri. Wahina idin lam takun fitratu kulli wahidin mustaqillatan bitahsili dhalik. Oleh karena itu, fitrah setiap orang itu tidaklah mustaqil berdiri sendiri, ya, bitahsili dhalik, untuk mendapatkan manfaat dari ma'rifah dia mengenal Allah tadi. Bal yahtaju ila sababin muayyanin lil fitrah, bahkan dia membutuhkan kepada sebab tertentu, ya, akan kefitrahan dia tadi untuk mendapatkan fitrah tadi. Misal apa? Atari, semisal pengajaran, ada yang mengajarkan pada dia, kemudian dia meyakininya, mengakuinya, memahaminya, meyakininya, wanahwih dan semisalnya. Fa idza wujida asyartu, apabila telah terdapat syarat itu, wantafa'a al-mani'u, dan tiada lagi penghalang, istajabat lima fiha minal muqtadi lidalik. Maka istajabat lima fiha minal muqtadi lidalik, itu fitrah memenuhi apa yang menjadi tuntutannya. Fitrah tersebut akan berijabah memenuhi, ya, apa yang menjadi tuntutannya tadi. Ya, ini kita terangkan di depannya. Ya, di antara juga apabila dikatakan bahwa minal ma'lum, jadi di antara sesuatu hal yang diketahui bahwa setiap jiwa itu akan menerima ilmu iradah yang hak. Setiap jiwa akan menerima ilmu dan iradah yang hak. Ya. Dan juga mujarrad ta'lim wa tahdid, ta'lim semata, pengajaran semata, maupun tahdid, ya, adanya perintah, itulah yujibul ilma wal irada. Itu tidak mengharuskan adanya ilmu dan irada. Laula anna fi nafsi quwwatan taqdu dhalik. Wa illa falau ulima al jamadu wal bahaimu wa uddida lam yaqbala. Kata beliau, seandainya di dalam jiwa itu tidak memiliki kekuatan untuk menerima itu semua, menerima perintah, menerima pengajaran, ya, maka seandainya benda mati atau bahaim, hewan-hewan itu diperintahkan, ya, keduanya diperintahkan, maka keduanya pun tidak akan menerima. Maka sesuatu hal yang sudah diketahui bahwa ya husul ikrariha, ya, apa terjadinya ikrar, ya, didapatkannya pernyataan, pengakuan, penetapan dari hamba akan bisani, akan Allah, akan adanya sang pencipta, itu mungkinun min ghairi sababin munfasili min khalq. Itu mungkin saja bisa terjadi, ya, dari selain sebab-sebab yang terpisah dari faktor eksternal. Wa taqulu al-adatu kafiyatan bidzalik. Maka zat itu kafiyatan, sudah memadai Fa idza kana al-muqtadi qa'iman bi nafsi, maka apabila tuntutan itu sudah tegak, ya, maka qudira pada jiwa, maka qudira adamul ma'arif, maka ya, ditakdirkanlah, ditentukanlah akan ketiadaan penghalang-penghalang. Wal muqtadi salimu, maka tuntutan yang selamat anil ma'arif, jadi segala penghalang itu yujibu muqtadahu, maka ini akan mengharuskan adanya konsekuensinya. Fa ulima anil fitrata salimata, maka diketahuilah bahwasanya fitrah yang salimah idza lam yahsulaha min man, ya, atau antum di mana ma, ya, ma yufsiduha kanat mukarratan bisani'i abidatan lahu, maka diketahui pula bahwa fitrah yang selamat apabila dia tidak mendapatkan faktor yang merusaknya, maka fitrah yang selamat tersebut akan mengakui akan adanya sang pencipta abidatan lahu, kemudian dia pun akan, ya, beribadah kepadanya. Ya, ini juga pertimbangan dari beliau, ya, mengenai hasil dari ma'rifatullah, hasil dari ma'rifah asami, kemudian akan adanya ilmu dan iradah, ya, pengetahuan, kemudian akan ada kehendak, kehendak untuk beribadah kepada Rabb, ya, kehendak untuk beriman kepada Rabb. Nah, ini hasil, ya, dan juga hasil dari pengajaran, apa namanya, ini semua juga bisa lewat faktor eksternal selain dari fitrah, yaitu bisa dengan pengajaran ataupun dengan perintah, ya. Akan tetapi perintah dan pengajaran semata itu bukanlah faktor yang menentukan untuk menjadikan hamba tadi mengimani secara utuh, ya, akan keesaan Allah SWT untuk diciptakan, untuk diibadahi, ya, karena ada hal-hal yang lainnya, ya, faktor-faktor yang lainnya. Semisal, ya, diberikan oleh Syekh bahwasanya jiwa itu memiliki kekuatan untuk menerima pengajaran dan, ya, perintah untuk beribadah kepada sang pencipta. Ya, kalau jiwanya nggak kuat, maka dia tidak akan beribadah dan mengimani sang pencipta tadi. Ini jelas, ya, pemahamannya. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, meminha di antaranya juga. Ya, tempat gaul di macam sini. Nah, siapa? Pak Sueri mau berangkat. Mani umun tabin. Tadhabu wa tamtali minal ta'ami wal mata'i wa ghairihi bi nafsiha wa ta'udu bi nafsiha wa tarsi bi nafsiha wa ha wa tursi bi nafsiha wa tafriyu ha itu taknya dua wa tatafarragu. Hah? Sahih wa tatafarragu. Wa tatafarragu wa tarjimu. Kullu dhalika min ghairi an yudabbiraha ahadun. Wa taqalu hadha muhalun la yumkinu abadan. Wa qala lahum idza kana hadha muhalan fi safinatin فكيف في هذا العالم كله ألوه وسفره فأقولك هذه الحكاية غيب الفاعل يا Fatulka hadhihi hikayatu aidan an ghairi abi hanifah. Nah, sudah cukup. Ya, minha di antaranya ayyuqal idza lam yahsul al-mufsidu al-kharij. Maka juga dikatakan di antaranya apabila tidak terdapat al-mufsid al-kharij. Al-mufsid al-kharij tidak terdapat yang merusak, yang itu dari eksternal, dari luar. Wala muslih al-kharij, dan juga tidak terdapat yang mengadakan perbaikan dari dalam. Kanat al-fitratu muqtadiyatan lisilah lisol, maka fitrah itu akan berkonsekuensi untuk solah, ya. Maka berkonsekuensi untuk mendapatkan kebaikan. Ya, sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin ya yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunassirani. Nah, kedua orang tuanya ini faktor eksternal yang akan menjadikan sang anak Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, maka fitrah ini berkonsekuensi untuk menerima kebaikan. Li'annal muqtadiya fiha lil ilmi wal iradati qa'im. Karena tuntutan dari fitrah tadi ialah kepada ilmu, nanti dia akan mengetahui, kepada iradah, kehendak untuk beribadah kepada Rabb yang dia yakini tersebut. Wal mani muntafid, sedangkan yang mencegah itu semua tidak ada. Ya. Baik. Ya. Nah. Ya, maka wayuhka dihikayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala bahwasanya suatu kaum min ahli kalam, dari kalangan ahli kalam, aradu al-bahtha ma'ah, ingin membahas, berdebat dengan beliau, ya, ingin berdebat dengan beliau. Ini kaum tersebut bukan cuma ahli kalam, dijelaskan oleh para ulama ini dari kalangan ya malahidah. Yang malahidah, yang mereka indahum syak fi tauhidur rububiyah. Ya, ahlul kalam yang mereka dari kalangan ateis, yang mereka memiliki keraguan akan tauhid rububiyah, akan adanya sang pencipta. Ya, maka mereka datang kepada Al-Imam Abu Hanifah, ya, yang alim yang masyhur saat itu. Mereka ingin menguji beliau, ngetes beliau. Ya, dengan berdebat di sebuah arena perdebatan. Ya. Kemudian di sini ceritakan, faqala lahum akhbiruni qabla an natakallam fi hadhihi al-mas'alah. Coba ceritakan kepadaku sebelum kita berbicara tentang masalah ini, yakni masalah tauhid rububiyah. Ya. An safinatin, tentang sebuah perahu fi dijlatin tadhabu fatamli'u min at'am matau ghairi min nafsiha, yang tentang perahu yang dia pergi sendiri, kemudian dia membawa makanan, harta benda dan selainnya dengan sendirinya, enggak ada yang kemudikan, enggak ada awak kapal, enggak ada nahkoda, kurang lebih begitulah. Bata'udu binafsiha. Kemudian dia balik lagi sendiri. Ya. Dia balik lagi sendiri. Fatursi binafsiha. Dia apa namanya? Membongkar muatan dengan sendirinya. Watataparraqa watataparraqu binafsiha watarji'u. Selesai balik lagi sendirinya. Kullu dzalika min ghairi an yudabbiraha ahadun. Semua ini tanpa ada seorang pun yang mengaturnya. Sendirinya. Waqalu hadza muhal, la yumkinu abadan, kata mereka. Kata kalangan ahlul kalam yang mereka ragu akan wujudnya Allah, ya, tidak beriman kepada tauhid rububiyah, maka mereka mengatakan enggak mungkin ini, enggak mungkin selamat. Ya. Faqala lahu, maka Imam Abu Hanifah menyatakan pada mereka, idza kana hadza muhalun fi safinatin, kalau ini ya memang enggak mungkin pada apa perahu, ya, fakaifa ka fi hadzal alam kullihi wa ulwihi wa suflihi, maka bagaimana dengan alam semesta ini, atasnya bawahnya, tercipta dengan rapinya sendirinya, kok enggak mungkin tanpa ada sang pencipta. Nah, begitu kurang lebih, ya. Atau antum bisa juga memberikan contoh, ya, yang relevan, ya, yang semisal dengan sayyarah, misalkan mobil, dia bisa gerak sendiri. Oh, emang ada itu film Knight Rider. Ah, ini korban film itu. Knight Rider Kid. Ah, itu korban film. Gak ada, ya, mobil. Ya, ngangkut barang sendiri, ngangkut itu sendiri, bongkar muat sendiri, mobil barang, mobil Pak Yusuf, jalan sendiri, jemput sendiri, ngambil barang sendiri, antar ke Tanah Abang, naruh packing sendiri, jalan sendiri. Nah, ini gimana Pak Yusuf kalau cerita kayak begitu? Ini mobil saya, ini. Ngambil barang sendiri, tanam sendiri, gitu. Nurunin barang sendiri, bongkar muatan sendiri. Ketika masuk tol, tol kartir langsung sendiri. Ada orang yang percaya? Tidak mungkin. Muhal katanya. Layu begini apa? Kata mereka naik rider aja enggak begitu. Nah, naik rider. Nah, itu ya film khayalan, ya, dongeng. Ya. Baik, nah ini ya. Ini untuk menetapkan tauhid rububiyah dari Al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Nah, berikutnya. Berikutnya kata beliau, waktu kahadil hikayatu an ghairi Abi Hanifah aidan. Dan hikayat ini juga diceritakan, juga dihikayatkan dari selain Al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Ya, ada juga imam yang lain yang mengalami kisah semisal. Berikutnya, falau akarat rojulun bitauhid rububiyah. Hadal dibaca sini, pemajid pelan pelan bacanya pemajid. Falau akar rojulun bitauhid rububiyah. Al-Nadhi yutirmu dihi ha'ula innadhar. An-Nudhar. Wayafna wayafna fihi kathir min ahlis min ahlis tasawufi tasawufi waij'alunahu wayatassalikina kama dhakarahu sahibu munazili manazili sa'iri wal-gulru wa huwa ma'adhalika illam yu'midillaha lam ya'budillaha wahdahu wa yatab tabarru' min ibadati ma siwa kana musyarakan. Musyrikan. Kana musyrikan min jinsi min jinsi amsalihi minal musyrikina. Wal Qur'anu mamlu'un min takriri hadha tauhidi wa bayanihi wa darbil amthali lahu. Wa min dhalik annahu yuqarriru tauhid rububiyyah wa yubayyinu annahu la khaliqa illallah wa anna dhalika mustalzimun anna yu'bada illallah wa yaj'alu al-awwala dalilan 'ala al-thani idza kana id kanu yusallimuna al-awwala wa yunazi'una fi thani fayubayyinu lahum subhanahu annakum idza kuntum ta'lamuna annahu la khaliqa illallahu wahdahu wa annahu huwa alladhi ya'ti al-ibada bima yanfa'u wa yanfa'u anhum ma yudirrun ma yadurruhum la sharika lahu fi dhalika falam ta'buduna ghayrahu wa taj'aluna ma'ahu. Bukan falam. Oh, kalau falam tak buduna, itu kalau falam ya hadap nun tuh. Falima. Falima tak buduna ghayrahu wa taj'aluna ma'ahu alihatan ukhra. Qawlihi ta'ala. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihil nadina astafa Allahu khayrun amma yushrikun aman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaika dhata bahjatin ma kana lakum antum bitu syajarah. A ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Ya, kata beliau, falau aqarra rajulun bitauhidi rububiyah. Ya, seandainya seseorang menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Alladzi tukiru bihi haula'i an-nudar. Yang ini pun ditetapkan oleh mereka para nuzar, ya, kalangan rasionalis. Ini tauhid rububiyah adalah puncak dari tauhid menurut nuzar ahlul kalam. Ya. Wa yafna fihi katsirun min ahli tasawufi. Dan kebanyakan dari kalangan ahli tasawuf yafna fihi. Mereka larut di situ. Ya, yaitu menjadikan tauhid rububiyah itu sebagai goyah, sebagai puncak tertinggi dari pembahasan tauhid. Nah, maka puncak pembahasan tauhid, ya, yang mereka inginkan dari tauhid adalah rububiyah, yaitu mengakui bahwasanya Allah itu ada, Allah sang pencipta yang memberi rezeki, mengatur alam semesta. Inilah puncak pembahasan tauhid menurut mereka. Ya. Padahal puncak dari pembahasan tauhid ialah tauhid uluhiyah. Kenapa Nabi dan Rasul diutus? Kenapa Allah turunkan kitab? Yaitu dalam rangka tauhid rububiyah. Ada tauhid apa? Uluhiyah. Ya, wa yaj'alunahu ghayata salikin, dan mereka menjadikan ini tauhid rububiyah itu adalah sebagai puncak bagi kalangan salikin. Orang-orang yang sedang berjalan menempuh perjalanan dia kepada Allah, orang yang taat beribadah kepada Allah. Ini sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab mana ya, Manazirus Sairin. Ya. Itu karangan Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Harawi Al-Hanbali. Ya. Ya, kitab beliau ini disyarah oleh Ibnu Qayyim yang terkenal dengan nama apa? Madarijus Salikin. Ya. Madarijus Salikin. Ya. Inilah puncak dari kalangan salikin sebagaimana disebutkan oleh Al-Harawi. Dan selain beliau, ya, wa huwa ma'adalik in lam ya'budillah wahdah. Ya, yang demikian itu, ya, walaupun dengan menetapkan tauhid rububiyah itu adalah puncak dari pembahasan tauhid, walaupun dia tidak beribadah kepada Allah semata. Walaupun dia tidak berpas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini puncak dari tauhid rububiyah ini. Walaupun dia enggak beribadah kepada Allah, dia sibuk dengan khulwat dia, dengan pertapaan dia, ya. Dia enggak beribadah kepada Allah. Pertapaan dia 40 hari misalkan di goa berzikir, akhirnya enggak Jumatan, enggak berjamaah ke masjid. Ya. Dan walaupun dia ya tabarrok, tidak berlepas diri dari kesyirikan. Maka karena musyrikan min jinsi amsilati minal musyrikin, maka dia pun musyrik, ya, dari jenis kalangan musyrikin, ya, yaitu tidak beribadah kepada Allah semata dan juga tidak mengingkari kesyirikan yang ada. Konsekuensi dari tauhid uluhiyah yaitu nafyu, namanya nafyu isbat, mesti mengingkari, kan begitu. Bisa dipahami enggak itu? Ya. Ya. Tadi di sini dengan dikatakan yafna fihi katsirun min ahli tasawuf. Yafna fihi maksudnya itu mereka yubalighun. Mereka berdalam-dalam di situ. Nyemplung dalam mempelajari tauhid rububiyah. Nah, hingga merupakan esensi dari tauhid yang paling penting yaitu tauhid ilahiyah. Wal Quran mamlu'un. Quran itu penuh syarat min taqriri hadha tauhid. Quran penuh syarat dengan penetapan tauhid ini yaitu tauhid rububiyah. Wa bayanihi wa darbil amsali lahu. Penjelasannya dan pemberian contoh tentangnya. Wa min dzalika annahu yuqarriru tauhid ar-rububiyyati wa yubayyinu annahu la khaliqa illallah. Dan di antara hal tersebut bahwa Al-Quran menetapkan tauhid rububiyah dan Al-Quran menjelaskan bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Sudah sini, ya. Ini ada konsekuensinya. Wa anna dzalika mustalzimun an la yu'bada illallah. Ya, maka hal ini berkonsekuensi bahwa tidak boleh diibadahi kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah semata. Ya, ini ya. Ya, Allah sebutkan bagaimana kita agar kita beribadah kepada Allah dengan tauhid uluhiyah, Allah sebutkan tauhid rububiyah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a wa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, perhatikan ya ikhwah, Allah memerintahkan kita untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya, ya Yuhannas, wa'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kalian hanya kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini. Ya. Allah sebutkan, beribadalah kalian dengan uluhiyah, beribadalah kalian kepada Allah. Kalian kan sudah tahu Allah yang menciptakan kalian, begitu kurang lebih. Ya. Faya jalu al awwala dalilan ala tsani. Maka ya, Allah menjadikan yang awal ini yaitu tauhid rububiyah itu sebagai dalil yang kedua yaitu tauhid ilahiyah. Kalau sudah mengakui Allah sang pencipta yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, ayo beribadah kepada Allah semata. Gitu. Ya, ini dalil ala tsani. Itkanu yusallimuna ala awal. Karena mereka menerima yang awal. Yang awal itu yang mana? Tauhid rububiyah. Wal insaa ta'u man khalaqa samawati wal ardh la yaqulun Allah, kan begitu. Ya. Bahkan pembunuh Nabi Saleh kemarin dari keluarga Nabi Saleh dari kalangan musyrikin, mereka takhasamu billah. saling bersumpah dengan nama Allah. Ya. Wayunazi'una fisani, tapi mereka mengingkari, ya, menyelisihi yang kedua. Yang kedua yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Wayubayyinu lahum subhanahu, maka Allah menjelaskan kepada mereka annahum idza kuntum ta'lamuna, bahwa kalian apabila kalian mengetahui annahu la khaliqa illallah, bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah, wa annahu huwallazi ya'ti al-ibada bima yanfa'uhum, dan Allah lah yang telah memberikan kepada para hamba apa-apa yang memberikan manfaat untuk mereka, wa yanfa'u anhum ma yadurruhum, yang telah mencegah, ya, segala hal yang memudaratkan dari para hamba, la syarika lahu fi dzalik, yang tiada sekutu baginya dalam hal ini, falima ta'buduna ghairah, kenapa kalian malah beribadah kepada selainnya, kepada selain Allah, wa taj'aluna ma'ahu alihatan ukhra, dan kenapa kalian malah kalian menjadikan tuhan-tuhan yang lain bersama, ya, bersama Allah, tuhan-tuhan yang lain di samping kalian menjadikan Allah sebagai Rabb, ya. Sebagaimana Nasrani mengakui adanya Allah Tuhan Bapa, menjadikan juga Tuhan yang lain, Tuhan Anak, Roh Kudus, Trinitas. Musyrikin juga demikian mengakui Allah, menjadikan Tuhan yang lain juga, Huban, ya, Lata, Uzza dan yang lainnya. Allah Taala berfirman, Qulil hamdulillahi salamun wa salamun ala ibadilladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi para hamba-hambanya yang terpilih. Apakah Allah yang lebih baik atau mereka yang atau berhala itukah yang kalian sekutukan? Ini istifham ingkari. Ya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hadaika dzata bahjah. Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi yang menurunkan kepada kalian dari langit air hujan, sehingga dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan kebun-kebun yang zata bahjah, yang memiliki pemandangan yang indah. Maka nalakum antun bitu syajaroha, kalian pun gak akan mampu untuk menumbuhkan pohonnya. A'ilahumma Allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Nah ini ya, setelah disebutkan ya tauhid rububiyah, Allah tanya dengan pertanyaan ingkar, A'ilahumma Allah, apakah ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Balhum kaumun ya'dilu. Bahkan mereka itulah kaum-kaum yang menyimpang. Ini jelas ya. Ya, ketika Allah sebutkan tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan langit bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohon, ya, menumbuhkan kebun-kebun yang berpemandangan indah. Ya, yang kalian pun sendiri enggak mampu menanamnya, menumbuhin pohon manusia enggak bisa numbuhin, ciptakan ya. Selain dari tanaman yang ada, bikin sendiri. Ayo, apa? Ya, selain dari unsur-unsur yang merupakan ciptaan Allah. Nah, bikin sendiri. Apa, numbuhin apa? Tandingan toge aja. Bisa gak bikin tandingan pohon toge? Gak bisa. Gak bisa. Adapun cangkok-cangkok, itu semua ciptaan Allah semua. Dia nyangkok dari pohon ini, ciptaan Allah. Nyangkok dari pohon itu, ciptaan Allah. Ayo coba dia ciptakan sendiri. Dengan tangan dia sendiri, tanpa dia mengambil dari semua yang ada di alam ini yang semua ciptaan Allah, dia ciptakan sendiri. Kemudian dia tanam. Gak bakal bisa. Nah setelah itu, a'ilahumma Allah, apakah ada ilah yang lain selain Allah? Ya. Apakah di sana ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam hal ini, dalam hal menciptakan, dalam hal memberikan hujan? Oh enggak ada, ini kan istifham ingkari. Nah kalau begitu, kalau kalian mengakui bahwasanya enggak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini semua, kenapa kalian malah beribadah kepada selainnya? Ya, kenapa kalian malah memberikan ibadah kepada selain Allah? Nah ini ya, maka makna a'ilahumma Allah, hal hunaka ahadun syarikun lillahi fi hadhil asya, fi khalqi hadhil makhlukat, fi hadhil tasarufat. Nah gitu maksudnya. Bisa dipahami di sini? Kan begitu juga yang diselisihi oleh musyrikin Quraisy, yang mereka tidak menerima kalau mereka diminta untuk meninggalkan sesembahan mereka dan beribadah kepada Allah saja. Mereka beribadah pada Allah, tapi beribadah pada yang lain juga. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, memberi rezeki semuanya, paham ini semuanya. Ya, ya di kaidah penting di kaidah Qawaid al-Arba'ah. Qawaid al-Arba'ah ini disebutkan. Maka mereka mengatakan aja'al alihata ilahan wahida. Maka musyrikin Quraisy protes. Hah, apakah Muhammad SAW ini hendak menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Maka mereka mengatakan masami nabi hada fil millatil akhirah in hada illa ikhtilaq. Kita enggak pernah dengar ini pendakwahan ya penetapan Tuhan itu cuma satu aja. Enggak pernah dengar ini di agama-agama kita yang terakhir. Ini cuma kedustaan aja kata mereka. Ya. Kemudian sudah dipahami sini ya. Yaqulullahu taala fi akhir kulli ayatin. Tafadhal Syekh Marwan Ta. Syekh Raub mau berangkat nih. Istifhamu ingkarin. Tiada dhamman nafya dalika. Wa hum kanu muqarrina. Mukirrina. Khabar kanu kan? Mukirrin. Mukirrina di annahu lam yaf'al dalika ghairullah. Fahtaji alaihim di dalika. Wa laysa al-ma'na istifham. Hal ma'allahi ilah kama dhannahu ba'udhu. Anna hadha makna la yunasibu siyaqal kalam wal qawm kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra kama qala ta'ala a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra kul la ashhadu wa kanu yaquluna aj'ala alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un inna ma'ahu ilahan ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala ilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajizan bal hum yuqirruna bi anna allaha wahdahu wa 'ala hadha wa hakadha sa'irul ayati wa kadhalika qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النذار Nuzaru. Itu nuzar haula itu badal dari haula. Haula itu fa'il dari yaja'aluhu. Wa man wafaqahum minas sufiyati. Sufiyati huwa al-ghayata fi tauhid. Ah, apa ya Rabbah goyah di sini Pak Rauf? Kok antum bacanya benar goyah tak? Karena diharokatin. Itu irob penting diharokatin berarti. Nah sekarang kalau tanya, apa irobnya goyah tak? Dimakir? Hah? Mabulsani? Lah. Bukan maful sani. Apa? Maful sani itu enggak dipisah dengan domir sya'an. Ya, kan ja'ala ya jalu ini dia berteman dengan zona ya kan? Kadang berteman dengan zona, kadang enggak gitu. Nah, dan kalaupun dia berteman dengan zona punya dua maf'ul, maka tidak dipisah, tidak dipasal oleh domir sya'an. Yang difasal oleh mursyaal di sini adalah khobarkan. Khobarkananya belum ada. Wa idza kana tauhidur rububiyah, ini isim. Alladzi, itu isim mausul, itu tabi' ke isim. Ya ja'alu itu kan jumlah silah mausulah mahalalah min al-i'rab. Wa man wafaqahum. Wal ghayata. Wal ghayata berarti qayas i'rab sebagai apa? Khabarkan. Nah. Terus wal ghayata fi tauhidi dakhilan fi tauhidi alladhi ja'at bihi ar-rusul alaihi salam wa nazalat bihi al-kutub falyaklam. Ah. Falyuklam. Maka hendaknya gitu. Lam lamul amr. Falyuklam. Di buku antum dikasih harokat semua full. Nah, orang yang penting-penting aja kali kata di goyata. Nah, itu berarti harokatnya dari pentahkik. Ya. Coba perhatikan. Dari mana tadi para upacanya? Yaqulu ta'ala fi akhiri kulli ayatin. Allah Ta'ala berfirman di setiap akhir ayat terkait tentang penetapan tauhid rububiyah, ditutup dengan ilahumma Allah. Apakah ada ilah yang lain selain Allah? Ya, maksudnya apakah ada yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan langit dan bumi, pengaturannya, pemberian rezekinya, menanamkan tumbuhannya, penurunan hujannya. Ya, ilahumma Allah fa'ala hada. Apakah ada ilah yang lain, ya, di samping Allah yang melakukan ini semua? Para musyrikun dari kalangan Hindu, ya, mereka membagi-bagi. Mereka membagi-bagi. Ini musyrikun ini, khabis. Ya, para penganut Hindu. Siapa yang nanam padi katanya? Togut mereka? Dewi Sri. Itu maksudnya apa Dewi Sri? Yang ituin padi? Menumbuhkan padi? Yang menumbuhkan padi. Ini mereka musyrik di sini. Ini perkataan keji batil, kejam sekali ya, yang menyatakan bahwasanya yang menumbuhkan padi adalah selain Allah. Ya. Yang menumbuhkan padi adalah selain Allah. Mereka musyrikun. Mereka musyrikun. Ya, mereka musyrikun. Tapi itu pun mereka enggak menetapkan Dewi Sri itu pula yang menciptakan laut, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Nah, cuman masalah padi aja. Padi aja. Nah, berarti kalau di suatu umat manusia enggak ada beras, enggak ada padi, adanya gandum, nah, mereka nyari siapa lagi? Nah, Dewi Sri-nya nganggur, togut. Togutnya nganggur. Togut. Kemarin ada orang yang mengatakan kalau ada yang menyambut Dewi Sri, enggak apa-apa silakan. Ini pembela togut. Pembela togut. Nauzubillah. Rajul khabis. Mana berikutnya? Maka makna ailahumma Allah, apakah ada ilah yang lain di samping Allah? Ailahumma Allahi fa'ala hada. Apakah ada ilah yang lain bersama Allah yang melakukan ini semua, menciptakan langit dan bumi dan seterusnya? Maka ini adalah istifham ingkari. Yang enggak butuh jawaban justru untuk mengingkari. Mengingkari enggak ada apakah ada ilah yang lain? Ya jelas enggak ada gitu. Ya. Maka ini juga mengandung, mencakup nafiyat dzalik, penafian, peniadaan hal tersebut, pengingkaran hal tersebut. Wahum kanu mukirin, mereka kan musyrikin mengakui bi anna lam yaf'al dzalika ghairullah. Bahwasanya tidak ada yang melakukan itu selain Allah, enggak ada, itu cuma Allah aja. Musyrikin kan mengakui. Wal insa Allahu man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah. Fahtajja alaihim bidzalik. Maka Allah memberikan hujjah kepada mereka ya dengan hal ini, walaisal makna istimhamun hal ma'allahi ilaha ilahun hal ma'allahi ilahun, maka bukanlah maknanya pertanyaan ini apakah ada Tuhan lain selain Allah, bukan. Kama dhannahu ba'duhum, sebagaimana disangka oleh sebagian mereka, enggak demikian. Ya, li anna hadzal ma'na la yunasibu siyaqal kalam, karena makna ini tidak sesuai dengan konteks kalam. Kalau dikatakan apakah ada Tuhan lain selain Allah, enggak ada, bukan begitu. Ya, tapi maknanya apakah ada ilah yang, apakah ada yang melakukan ini semua di samping Allah gitu. Apakah ada Tuhan ini, apakah ada yang lain yang mengerjakan penciptaan langit dan bumi, mengaturnya selain Allah? Apakah ada kayak gitu? Enggak ada. Ya. Enggak ada malaikat enggak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Bahkan Rasulullah SAW pun enggak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal qaumu kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan ukhra. Sedangkan kaum tersebut mereka malah menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah, sebagaimana Allah Taala berfirman tentang mereka, a innakum latashhaduna ma'allahi alihatan ukhra? Apakah kalian mempersaksikan bahwasanya ada ilah lain di samping Allah? Katakanlah, qul la asyhad. Katakanlah aku tidak mempersaksikan hal yang demikian. Wa kanu yaqulun, mereka menyatakan ja'alal alihata ilahan wahida. Ini musyrikin Quraisy ketika mendengar dakwah Nabi untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, ilah yang satu, mereka mengatakan, apakah Muhammad ini hendak menjadikan ilah itu cuma satu ilah saja? Hada inna hada la syai'un ujab. Ini benar-benar suatu yang aneh, kata mereka. Lakinnahum ma kanu yaqulun, akan tetapi mereka tidak mengatakan inna mahu ilahan. Nah, musyrikin Quraisy enggak mengatakan bahwa di samping Allah itu ada ilah, ada Tuhan. Enggak ada. Tuhan yang punya tauhid rububiyah, enggak ada musyrikin Quraisy ngomong kayak begitu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di samping Allah, enggak ada. Enggak ada demikian. Ya. Ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai qarara, tempat berdiam, dan menjadikan khilalaha, celah-celahnya, sungai celah-celahnya, sebagai anhara, sungai, wa ja'ala laha rawasi, dan Allah telah menjadikannya untuk bumi tersebut yang mengokohkannya itu gunung-gunung. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah menjadikan ya apa namanya pemisah di antara dua lautan. Ya, demikian pula firman Allah Taala, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian pada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa kadzalika qauluhu fi suratil an'am. Demikian pula firman Allah di surah Al-An'am, ya. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum, katakanlah bagaimana pendapat kalian apabila Allah mencabut pendengaran kalian, wa absarakum penglihatan kalian, wa khatama 'ala qulubikum menutup kalbu kalian, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih, siapakah ilah selain Allah yang dapat mengembalikan kepada kalian apa tadi itu semua, penglihatan, kemudian pendengaran, kalbu yang tertutup, siapa yang bisa mengembalikan itu semua? Ini istifham apa namanya? Ingkari, enggak ada. Wa amsalu dzalik, dan yang semisalnya. Wa idza kana tauhidur rububiyyati alladhi yaj'alu haula'in nuzam. Apabila tauhid rububiyah yang dijadikan oleh mereka kalangan rasionalis, dari kalangan sufiyah, wa man wafaqu minas sufiyah, dan yang menyepakati mereka dari kalangan sufiyah, menyepakati kalangan ahlul kalam rasionalis, itu adalah ghayah fit tauhid, itu adalah tujuan puncak tertinggi dalam pembahasan tauhid, dalam keimanan kepada tauhid, dakhilan fit tauhid alladzi ja'at bi rusulu alaihi salam, itu mereka jadikan sebagai termasuk juga dalam tauhid yang dibawa oleh para rasul alaihi salam, ya, wa nazalat bihil kutub, yang dengan tauhid rububiyah tadi itu kitab-kitab Allah turunkan, fal yu'lam, maka hendaklah diketahui, anna dala ilahu muta'adidatun, kadala ini isbatis sami. Ya, maka dalil-dalilnya sangat banyak, sama seperti dalil-dalil penetapan sang pencipta, Allah sang pencipta, kadala ini sidqir rusul, rasuli, seperti dalil-dalil ya, akan benarnya rasul, fa innal ilma kullama kana an-nasu ilaihi ahwaja kanat adilatuhu azhara rahmatan minallah. Maka ilmu, setiap kali ilmu itu dibutuhkan ya, manusia, ya, setiap ilmu itu kullama kana an-nasu ilaihi ahwaja, maka ilmu, setiap kali ilmu itu dibutuhkan ya, ilmu itu ya, yang menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan, maka adillah dalil-dalilnya itu semakin jelas. Ya, ini hikmah ilahiyah dan ini sebagai rahmat dari Allah kepada hambanya. Nah, kemudian lanjut Barwanto. Ya, ini paham enggak di sini ya? Ah, nah, dapat dah. Lalu ya. Jadi ini paham ini semua? Ngerti? Ya, paham ya Pak Adri ya? Nah, sekarang lanjut. Wal Qur'anu qad daraballahu lana lin-nasi. Wal Qur'anu qad daraballahu lin-nasi fihi min kulli mathal. Wa hiya al-qayyisu al-aqiyatu al-mufidatu lil-muqatabi al-biniyati, lakin al-Qur'anu. Nah, lakinna. Lakin al-Qur'anu yubayyinu fil hukmi wa dalili fama zaa ba'da al-haqqi ila dhulal wa ma kana min al-qadimati ma'lumatan daruriyatan muttafaqan 'alaiha istidalla biha wa lam yahtaj ila ustudilla biha walam yuhtaj ila al-istidlali 'alayha. Wa tariqatu al-fasihatu fi bayani an tuktafa wa hiya tariqatu al-Qur'anu wa hiya tariqatu al-Qur'an wa hiya tariqatu al-Qur'an itu ikhilafi ma yad'iyahu yad'ihi yad'ihi الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يستبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدلوا عليه. نعم. Ada berapa lembar Pak Adri di buku antum? Tiga halaman. Masya Allah. Al-Qur'an qaddarallahu lin-nasi ma fihi min kulli mathalin. Al-Qur'an telah memberikan contoh kepada manusia dengan segala permisalan, dengan segala contoh. Wa hiya al-maqayis wa al-aqliyatu al-mufidah. Ya. Dan ini adalah maqayis al-aqliyah, maksudnya standar-standar akal, standar-standar rasional. Jadi yang bermanfaat li matalibi al-diniyah, bagi tuntutan-tuntutan diniyah agama. Nah, paham di sini ya. Jadi Al-Quran memberikan contoh kepada kita dengan segala contoh, yang contoh-contoh ini adalah standar-standar yang dapat dipahami, standar rasionalis yang memberikan manfaat bagi tuntutan agama. Lakin Al-Qur'ana yubayyinul haqqo fi hukmi wa dalil. Namun Al-Qur'an menjelaskan kebenaran dalam hukum dan dalil. Pemada ba'dal haqqi ila dalal, maka tiada lagi setelah kebenaran melainkan itu kesesatan. Wa makana minal muqaddimat. Nah, ini minal muqaddimat itu majrurun lafdan mansub marfu mahalan. Ya, itu sebagai isim kana. Dan tidaklah muqaddimat, muqaddimah-muqaddimah artinya itu bahasa ilmiahnya premis-premis, landasan-landasan berpikir gitu ya. Ya, asas-asas berpikir, dan tidaklah premis-premis itu semua yang dipaparkan dalam contoh-contoh Al-Qur'an itu ma'lumatan, ya, yang diketahui, daruriyatan yang penting, muttafaqun 'alaiha, yang disepakati atasnya, begitu kan? Contoh-contoh di Al-Qur'an. Ya. Nah, misalkan apa? Darabalakum masalan min anfusikum halakum min ma malakat an aymanukum min syuraka'i bi ma razaqnakum, atau contoh-contoh yang lainnya. Atau ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah, wahai manusia telah diberikan contoh untuk kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Nah ini subhanallah. Innal ladzina tad'una min dunillah, ini permisalan dari Allah. Sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah itu, berhala-berhala, togut-togut yang kalian ibadahi selain Allah itu, lan yakhluqu dzubaban, dia enggak bakal bisa menciptakan satu ekor lalat sekalipun. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semuanya tuhan-tuhan kalian itu gabung semuanya, berkongsi semuanya, ngumpul, berkonsensus untuk membuat lalat. Enggak bakal bisa. Ini kan apa namanya? Maqayis al-aqliyah ini kan. Ya. Standar pikiran rasional yang memberikan manfaat. Contoh di Al-Qur'an kayak begitu. Kok bisa ciptain lalat aja enggak bisa? Ya. Kok bisa disembah gitu. Lah ini yang ciptakan langit dan bumi serta yang antara keduanya, kok enggak disembah? Malah sesuatu yang enggak bisa nyembah, yang enggak bisa membuat lalat sekalipun. Ini yang diberikan permisalan oleh Nabi Ibrahim kepada kaum terkait berhala-berhala yang enggak bisa bela diri ketika dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, ini contoh-contoh dari Al-Qur'an itu adalah mufidah untuk tuntutan-tuntutan agama ini. Ya. Bisa dipahami sini ya? Ngerti ya? Ustudilla bihi, yang dijadikan dalil dengannya. Walam yuhtaj ilal istidlali alaiha, tapi tidak dibutuhkan ya, untuk tanpa dibutuhkan, tanpa butuh berdalil dengannya. Maka ya, tariqah fasihah. Jadi maksudnya ustudillah biha, ini dijadikan dalil tapi tanpa dibutuhkan atasnya. Maka tariqah, tariqah tu fasihah fi bayani, maka tariqah yang fasih, metode yang sangat fasih dalam menjelaskan ini semua adalah antuhdab, ya, dihapus saja. Dihapus saja. Ya. Dihapus saja. Paham enggak sini? Jadi apa namanya? Bagaimana tariqah Quran yaitu menjelaskan dengan hujah-hujah, dengan permasalahan-permasalahan ini, dengan contoh-contoh ini. Akan tetapi, mukaddimah tadi, premis landasan-landasan berpikir tadi itu terkadang dihadap, dihapus, ya. Kenapa? Ini kan dalam rangka meringkas, ini enggak dibutuhkan lagi. Ya. Maka dicukupkan dengan sesuatu yang penting untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Nah, ini premis-premisnya aja. Kayak tadi di Al-Qur'an diberikan, ya. Ya ayyuhan nas, turiba masalun. Mimma fasami lahu innal ladina tad'una min dunillahi, ya, lan yakhluqu dzubaban. Lan yakhluqu dzubaban. Baik. Ada tafsir mengatakan bahwa Nabi Isa gimana ceritanya? Nabi Isa menciptakan kelawar. Berarti ada pencipta lain selain dari Allah. Na'udzubillah. Enggak, Allah semuanya. Allahu khaliqu kulli syai. Pencipta segala sesuatu. Kita lanjutkan dulu. Ya. Wahia thariqatul Qur'an. Inilah metode Qur'an. Ya. Metode Qur'an. Ya. Jadi untuk menetapkan tauhid uluhiyah, ya, terkadang dihadap yang awal. Dihadap yang awal yaitu apa? Muqaddimah tadi. Ya, muqaddimah tadi. Yaitu landasan-landasan berpikir. Contoh-contoh tadi, muqaddimah, premis-premisnya tadi. Ya, karena itu ya maklumah. Ya, indal khas wal am, bagi orang yang tokoh yang berilmu maupun orang awam sekalipun. Nah, ini thariqatul Qur'an. Bi khilafi ma yad'ihi al-juhalu. Ini berbeda dengan apa yang diklaim oleh orang-orang bodoh. Alladzina yadununa annal Qur'an laisa fihi thariqatun burhaniyatun. Yang mereka menduga, menyangka bahwasanya Qur'an tidak punya metode pembuktian. Bi khilafi ma yastabihu wa yaqa'u fihi niza', ya. Ini dipikir mereka Quran enggak punya metode pembuktian. Nah, ini sudah disebutkan contoh-contoh. Ya. Sudah disebutkan contoh-contohnya. Maka ketika langsung ditembak pada sasaran tauhid uluhiyah, nah ini yang mukadimah tadi dihadap. Ini mimbabil ikhtisar. Ya. Untuk meringkas saja karena itu sudah diketahui. Ya. Semisal kayak tadi, ya. Innalladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban. Lan yakhluqu dzubaban. Ya sudah paham harusnya. Ya, yang disembah, yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan satu ekor lalat pun. Bi khilafi ma qad yastabihu wa yaqau fihi nizaa'. Ini tentu berbeda, ya, terhadap sesuatu yang itu terdapat syubhat, yastabih, terdapat kesamaran, wa yaqau fihi nizaa', atau di situ terdapat, ya, perbedaan pendapat, fa inna yubayyinu wa yadullu alaihi. Maka Al-Quran menjelaskannya dan menunjukkannya. Ya. Bisa dipahami sini, ya? Maka secara keseluruhan, siapa saja yang memperhatikan dalil-dalil ini, dalil-dalil dari, ya, rububiyah, uluhiyah dengan permisalan-permisalannya, maka jadi menjadi jelaslah bagi dia bahwa tauhid ilahiyah itu adalah tauhid yang wadihah lidalalah. Ya. Tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang paling jelas dalam sisi pendalilannya. Ya sudah jelas dijelaskan ini tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyahnya yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah tanya, "A'ilahu ma'allah?" Ah, apakah ada ilah lain selain Allah? Harusnya paham. Apakah ada sesuatu yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan ini semua? Oh, enggak ada. Ya udah, kenapa kalian beribadah pada selain Allah? Ya. Diberikan contoh oleh Allah, ya. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban. Yang kalian sembah selain Allah enggak mampu menciptakan seekor lalat. Ya sudah. Ini muqaddimat namanya. Ini muqaddimat, yaitu premis, landasan-landasan berpikir. Ya, makanya kata Syekh di sini, wal Qur'an qaddara wallahu linnasi fihi min kulli masalin wa hiya al maqayis al aqliyah. Itu contoh-contoh dari Al-Qur'an adalah maqayis al aqliyah. Standar-standar yang mampu dicerna. Standar rasionalis yang mampu dicerna oleh setiap orang. Gitu. Jadi, ketika langsung Allah tembak dengan tauhid uluhiyah, harusnya mereka paham. Jadi tauhid uluhiyah dalilnya itu sangat jelas sekali dengan mukaddimah-mukaddimah yang ada. Ya. Beda dengan kaum sufiyah yang menjadikan tauhid rububiyah adalah puncak dari pembahasan dari keimanan terhadap tauhid. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Nah, iya, itu juga yang diyakini oleh sufiyah dari kalangan Jamaatut Tabligh. Jamaatut Tabligh dalam memahami tauhid uluhiyah, makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, kata mereka, ini yang saya langsung dengarkan mempelajarinya bertahun-tahun, ya. Jadi bukan katanya-katanya lagi. Apa makna la ilaha illallah? Ini dalam 6 sifat, usulu sittah, Usul sitah fi jamaati tabligh. Usul sitahnya. 6 sifat. Sifat yang pertama, ya, sifat la ilaha illallah, beriman pada Allah. Sifat yang kedua, salat, salat khusyuk ma'al qudub. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niyah. Yang keempat, yang keenam, khuruj fisabilillah. Allahu Akbar, masih hafal Anda ternyata. Belasan tahun silam. Ini yang pertama, la ilaha illallah, ya. Mengimani Allah. Apa maknanya? Ini ditakrir oleh mereka. Terus diulang-ulang. Ya, dalam khuruj mereka setiap hari, setiap pagi. Dalam taklim paginya, baca fadilah amal jam 9 sampai zuhur, ya. Di sela-sela itu ada mudzakarah mengenai takrir usul sitah. Nah, itu la ilaha illallah apa? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Hanya itu aja. Dan ini berarti tauhid apa ini namanya? Tauhid, tauhid rububiyah, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Lah mana esensi tauhid uluhiyahnya? Enggak ada. Ya. Enggak ada kayak begitu. Ya, kalau begitu apa? Enggak ada nabi isbat. Jadi enggak bermakna dakwah nabi dan rasul itu semua kalau cuma tauhid rububiyah, yang musyrikin pun juga bertauhid dengannya. Begitu. Bisa dipahami ya? Kalau mengenai usul sitah jamaah tabligh, Syekh Abdullah Al-Bukhari, salah seorang dosen ya, ustaz di Jami'ah Universitas Islam Madinah, pernah ditanya, "Wahai Syekh, mal farq? Apa perbedaan usul sitah jamaah tabligh dengan usul sitah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab?" Kata beliau, "Apa-apaan ini? Pertanyaan apaan ini?" "Pertanyaan apaan ini?" kata beliau. "Usul sitah jamaah tabligh batil. Usul sitah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hak." "Pertanyaan apaan kayak begini?" Usul sitah jamaah tabligh. 6 point ya. 6 point. 6 sifat. Baik. Mana tadi sekarang? Ah, Pak Yusuf. Pelan-pelan baca Pak Yusuf. Santai. "Walamma kana asyirku fir rububiyyati ma'lumal imtina'i indan nasi kullihim." "Bi'tibari isbatu." "Bi'tibari isbati mudhofun ilaih." "Bi'tibari isbati khaliqina." "Khaliqaini." "Khaliqaini muttamasilaini fis sifati wal af'ali. Wa innama dhahaba ba'dul musyrikina ila anna tamma khaliqan khaliqu khalaqa khalaqa ba'dul alami kama yaqulu as-sanawiyah as-sanawiyatu fi dhulmati." Ini sanawiyah jelas ya, siapa ini berarti? Fi dhulmah majusi. "Wa kama yaqulu al-qadariyatu fi af'alil hayawani." Nah, nanti akan menjelaskan hayawan. Hayawan itu menurut ahlul kalam bukan definisi hewan gitu. Tapi makhluk, semua makhluk hayawan. Makanya manusia mereka katakan al-insan itu al-insan hayawanun natiq. Hayawanun natiq. Ini istilah ahlul kalam. Ya, dibantah oleh Syekh An-Najjar di kitab beliau Syarah Al-Waraqat. Ini istilah-istilah ahlul kalam. Ya, hayawanun natiq, hayawanun dahik. Makhluk yang dapat tertawa, makhluk yang dapat bicara. Ini adalah natijah dari mukaddimah yang batil dari kalangan ahlul kalam. Nanti kita akan bahas insyaallah ya. Karena mereka meyakini bahwa kebanyakan ahlul mutakallimin mereka enggak beriman akan adanya jin dan malaikat. Ya, akan ada jin dan malaikat. Maka mereka menetapkan ciri khas manusia bicara. Ya, karena mereka enggak meyakini adanya jin dan malaikat. Jin bisa bicara, malaikat bisa bicara, mereka enggak meyakini itu semua. Ya. Padahal manusia, jin dapat bicara, malaikat dapat bicara, bahkan malaikat pun dapat tertawa. Hah? Iblis pun, setan pun dapat tertawa. Seorang kalau nguap ya, kalau nguap dia enggak tutup mulutnya, maka setan tertawa. Ya. Malaikat Malik enggak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Kata Nabi, kenapa tuh Malik dia enggak pernah tertawa? Malaikat siapa yang enggak pernah tertawa? Malik ya? Malik. Kata Jibril, dia enggak pernah tertawa lagi sejak diciptakan neraka. Berarti sebelumnya tertawa gitu. Nah, itu diingkari oleh kalangan ahlul kalam. Ya, maka mereka membuat ciri khas ya, manusia hayawan natik untuk manusia aja. Enggak ada tuh malaikat-malaikat natik, jin-jin natik, dahik-dahik enggak ada itu. Hansin ya, lanjut. Ini boleh dibaca Duhriyah Dahriyah ya, kalau di footnote buku ana nisbatun ila Dahri wa ja'a fil qamus ya wa syarhid Dahri bil fathhi dhom bil fathhi wa yidhom, dengan dipatahkan dan didomahkan ya. Ini mereka itu siapa? Al mulhidu alladzi la yu'minu bil akhirati, yang mereka ada orang-orang ateis yang tidak beriman kepada akhirat. Ya, al-qailu bi baqa'id dahri, yang mereka berpendapat akan kekekalan masa. Hah? Akan kekekalan masa. Ini sebagaimana dikatakan oleh pentahqiq. Ya, terus fi harakatil akhlaq aw harakatil nufusi aw al ajsami at-tabi'iyyati. Fa inna haula'i yasbutuna umuran muhdatsatan biduni ihda sillahi. Naam. Ihda sillahi iyyaha. Fa hum musyrikuna fi ba'dir rububiyyati wa katsirun min musyrikil arabi wa walihim qad yadhunnu fi alihatihi syai'an min naf'in aw dharrin biduni ayyah luqallahu dhalika. Naam. Mana tadi? Walam makana syirku pirububiyah ma'lumal imtina'in dan dasikulihim, maka tatkala kesyirikan dalam tauhid rububiyah ini sudah diketahui kemustahilannya ya menurut manusia semuanya, karena manusia dengan fitrahnya beriman dengan tauhid rububiyah, hatta musyrikin Arab, hatta musyrik fi zamanin Nabi Saleh gitu kan, bi'tibari isbatil khaliqaini mutamatsilaini fi sifati wal af'al, yaitu dengan patokan menetapkan dua adanya dua pencipta mutamatsilain yang serupa dalam sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka kesyirikan rububiyah ini telah diketahui kemustahilannya ya, kemustahilan. Wa inna ma dhahaba ba'dul musyrikin, namun sebagian kaum musyrikin berpendapat ila anna sama khaliqan khalaqa ba'dal alam, bahwa sama itu mana hunaka, bahwa di sana ada sang pencipta yang menciptakan sebagian alam ini. Ah, ini musyrikin, adanya sang pencipta yang menciptakan alam ini, dia enggak mau katakan semuanya, sebagian aja, kayak orang Hindu tuh yang nanamin padi siapa, Dewi Sri katanya. Ini togut Dewi Sri. Berarti Dewi Sri gak bisa tuh nanemin jagung tuh gak bisa. Nah, bukan paknya katanya. Nah, yang nanem pohon jengkol bukan Dewi Sri. Dewi Sri juga doyan jengkol. Nah itu bila togut Dewi Sri. Ya, kan orang Hindu juga meyakini kalau Brahma itu apa? Togut dalam hal apa Brahma? Yang merusak. Kalau Hanuman itu apa lagi tuh? Nah gitulah. Nah, macam-macam itu. Sama kayak Majusi, Tuhan api, cahaya, dan Tuhan kegelapan. Nah ini. Ada sebagian musyrikin ada yang berpendapat kayak begitu. Kayak kita musyrikin zaman sekarang kan juga ada yang berpendapat itu. Syirik pada sebagian tauhid rububiyah. Wah Allah, Rabbul Alamin. Tapi kalau pantai selatan, itu yang kuasa Nyiror Kidul. Oh Allah Rabbul Alamin, tapi kalau gunung ini oh, tuh bahwa orang soan. Nah, Kalau di hutan itu penguasanya ini. Kalau di sungai ini penguasanya ini. Kalau kita mau apa-apa kasih tumbal ke dia. Sedekah laut, sedekah ke laut, sedekah orang miskin. Ya. Yang sedekah laut itu betul-betul mempersembahkan ya. Pas mereka sedekah, mereka khusyuk. Mereka khusyuk. Adapun sanggahan mereka itu batil. Oh, ini kan kita balas budi. Laut ngasih ikan, kita ngasih ya, makan. Oh, makanan laut kok pisang, pala kebo. Makanan laut ya pelet. Ya. Bawa aja nasi basi ke laut sama dimakan ini. Lagi pula nggak butuh ikan sama makanan dari luar. Di dasar laut udah penuh makanan. Jangan sok tahu manusia. Udah penuh makanan, malah nyampah. Ya. Kalau memang niatnya demikian, nyampah, batil dan bisa kesyirikan. Tapi itu kan cuma alibi. Hakikatnya mereka memang betul-betul ya mendedikasikan apa yang mereka sembahkan untuk roh-roh halus, ya, penguasa-penguasa togut. Buktinya apa? Mereka khidmat, khusyuk. Kalau mereka asal-asalan ya kayak orang nebar pelet di kolam lele. Nah, pakai khusyuk nggak Marwanto waktu itu punya pelet? Nah, langsung tebar aja, eh ini makan nih, gitu. Ya enggak? Mungkin mereka khusyuk. Ada seremoninya, ada upacaranya. Nah, ini berarti batil, itu udah peribadatan itu. Udah. Ya. Nah, musyrikin memang ada yang begini. Demikian, ada yang menyatakan bahwa ada yang pencipta selain Allah pada sebagian alam. Kayak musyrikin di Indonesia. Ada penguasa selain Allah pada sebagian tempat. Kama yakuluhu as-sanawiyyatu. Sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan Tsanawiyah. Tsanawiyah tadi ya, yang tidak beriman pada akhirat. Ya. Yang mereka meyakini alam ini akan selamanya. Ya, bibaqa'il alam. Selamanya alam ini. Bibaqa'id dahr. Alam ini enggak akan hancur. Berita tentang kiamat itu itu dongeng. Itu cuma dongeng aja. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Wa inna madhahaba ba'dul musyrikin ila anna sama huna anna sama khaliqan khalaqa ba'dal alam kama yaqulu Tsanawiyyah fi dzulmah, sebagaimana yang dikatakan oleh Tsanawiyyah dalam kegelapan. Artinya mereka meyakini bahwasanya kegelapan itulah Tuhan yang menciptakan segala macam keburukan. Ya, kalau yang Tuhan cahaya itu yang menciptakan segala macam kebaikan. Makanya mereka beribadah kepada apa? Api cahaya. Ya, makanya mereka beribadah kepada api cahaya. Wa kama yaquluhul qadariyatu fil af'alil hayawani, sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan Qadariyah, pengingkar takdir terkait perbuatan-perbuatan hayawan, maksudnya sini perbuatan makhluk. Nah, hayawan ini tadi saya sudah sebutkan ya, hayawan ini istilah ahlul kalam. Ya, karena ahlul kalam ya meyakini bahwasanya makhluk itu terbagi-bagi. Makhluk ya, mereka meyakini makhluk itu ada hewan, ada manusia. Nah, mayoritas al-kalam dahulu, ya kata Syekh An-Najjar di Syarah Al-Waraqat, itu enggak beriman akan adanya jin dan malaikat. Makanya mereka mengkhususkan hayawan, makhluk. Hayawan natik, manusia dan jin. Hayawan natik, manusia dan jin. Hayawan dhahik, manusia dan jin. Manusia saja. Karena mereka enggak beriman akan adanya jin. Padahal jin juga bisa bicara, jin juga bisa tertawa. Ya, tak sebagaimana yang tadi disebutkan. Nah, ini Qadariyah meyakini pada perbuatan-perbuatan hamba. Ya, Qadariyah kan mengatakan bahwasanya keburukan itu adalah dari mereka. Perbuatan mereka itu adalah dari mereka, bukan dari Allah. Berarti ini sudah menetapkan adanya pencipta selain Allah. Begitu kan? Padahal Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai. Ya, Allah pencipta segala sesuatu. Yang kalian ucapkan, kalian lakukan, yang ada di sana di sini, semua pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Qadariyah menetapkan, oh enggak, ini ciptaan saya. Apa yang saya lakukan bukan ciptaan Allah. Nauzubillah. Ya, sebagian Qadariyah terbagi lagi. Ada yang mengatakan Allah punya irodah. Ya, punya irodah atas kehendak saya. Cuman punya kehendak, tapi saya yang memutuskan, Allah tidak menciptakan. Sebagian Qadariyah yang gulatnya lagi mengatakan, Allah enggak punya iradah, enggak punya takdir, enggak punya khalq, enggak punya penciptaan atas apa yang saya lakukan. Nauzubillah. Ya. Walaupun sama pengingkar takdir, tapi dua ini tingkatan ini ada yang lebih ekstrim. Ya. Mana lagi? Wa kama yaquluhul falasifa mana? Falasifatu Jahriyah atau Duhriyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh falasifa Dahriyah. Ini Dahriyah ini yang tadi yang saya sebut, yang tidak beriman pada akhirat, ya, boleh baca Dahriyah atau Duhriyah, yang mereka meyakini tidak akan terjadi kiamat, itu akan kekal selama-lamanya alam ini. Ya, yang diyakini oleh Dahriyah atau Duhriyah fi harakatil aflak. Ya, dalam pergerakan benda-benda di angkasa. Atau harakatin nufus, atau bergejolaknya jiwa, wa ajsam at-tabi'iyah, atau tubuh yang bergerak secara alami, secara natural. Ya, misalkan apa namanya? Gemetaran, atau kemarau, kedinginan, gemetar. Fa inna ha'ula'i yusbituna umuran muhdatsatan biduni ihdatsillahiyah. Maka mereka menetapkan, ya, jadi ajsam at-tabi'iyah itu gerakan secara natural, misalnya gemetaran gitu. Ini gemetaran ini bukan Allah yang ciptakan, kata mereka. Ini sendirinya karena proses tubuh. Nah, begitu juga benda-benda di angkasa, matahari, bintang itu dengan sendirinya. Na'udzubillah. Mereka menetapkan demikian, itu dengan sendirinya pergerakan. Pergerakan tubuh secara natural, bergejolaknya jiwa, kata falasifah ini, itu dengan sendirinya, bukan dengan ciptaan Allah. Maka mereka menetapkan umuran muhdatsatan, berbagai perkara yang baru, biduni ihdatsillah iyyah, tanpa ada ihdatsillah, apa kita terjemahkan, tanpa ada keterlibatan Allah terhadapnya, ya, tanpa ada keterlibatan Allah. Fahum musyrikuna fi ba'di rububiyyah, mereka musyrik dalam sebagian rububiyyah. Wa katsirun min musyrikil arab wa ghairihim, mayoritas dari kalangan musyrikin arab dan selainnya, qad yadhunnu, terkadang mereka menyangka, an fi ilahatihi syai'an min naf'in aw durrin, pada Tuhan berhala-berhalanya yang dia sembah itu punya sesuatu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya, sebagian mereka demikian, ya. Mereka meyakini bahwasanya berhala ini ya berhala, enggak ciptakan, enggak bisa menciptakan, enggak bisa menghidupkan, mematikan, enggak bisa memberi rezeki, enggak bisa mengatur alam semesta, tapi bisa ngasih manfaat mudarat sedikit gitu. Biduni ayyakhluqallahu dzalik, tanpa meyakini Allah lah yang menciptakan itu semua. Nah, ya. Ini tapi ya mereka secara global mengimani Allah yang menciptakan langit semesta, alam semesta ini, yang menghidupkan, mematikan. Tapi pada sebagian hal mereka syirik pada tauhid rububiyah. Ini jangankan pada tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah aja mereka syirik. Musyrikin lokal juga begitu kan? Musyrikin lokal. Allah penguasa alam semesta, tapi pantai selatan ya ada juga yang berkuasa. Hutan ini ada juga yang berkuasa. Nah, itu juga. Ya. Cukup deh ya. Yang mau dibahas silakan, mau bertanya ya, tafadhol.